Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Nah, ada waktu sedikit, ana jawab pertanyaan. Penjelasan singkat mengenai takbir pada hari-hari awal Dzulhijjah, baik yang muqayyad maupun mutlak. Takbir pada hari-hari awal Dzulhijjah, takbir mutlak, takbir antum di masjid, antum sedang jalan, sedang di lapangan, sedang di jalan, sedang di pasar, sedang di mana bertakbir mutlak. Nah, kecuali kalau di dalam kloset, nah di kamar mandi, toilet, di WC. Sampai berakhir ayyamut tasyriq, takbir mutlak. Nah, kemudian takbir muqayyad tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 itu belum ada. Takbir muqayyad maksudnya muqayyad di salawatil al-makrudah, yaitu setelah salat fardu. Nah, itu sebenarnya takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah salat wajib. Tidak ada nas dari Nabi alaihissalam. Kalau antum cari hadis yang menuntun itu tidak ada. Nah, tetapi ada asar dari beberapa sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib melakukannya ketika usai salat subuh, ya, di hari Arafah. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan bagi yang hendak mengamalkan takbir muqayyad lahu salaf, dia punya salaf. Salafnya sahabat diantaranya Ali bin Abi Thalib. Naam. Ya. Dan boleh jadi sebagian orang sulit takbiran di selain yakni waktu-waktu lain, mungkin lalai dan seterusnya. Nah. Tapi bukan berarti cuma takbirannya takbir muqayyad saja. Setelah sholat lima waktu saja takbirannya. Selain itu tidak takbiran. Nah, sampai akhir ayat tersebut. Nah, tidak ada penghususan. Bukan berarti pada mulai tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah usai sholat subuh takbir muqayyad diamalkan, tidak ada lagi takbiran mutlak. Bukan begitu. Takbiran mutlak mulai tanggal 1 sampai berakhir ayyamut tasyriq. Kapan saja, di mana saja, asalkan bukan dalam WC. Takbir. Selain itu, bisa mengamalkan takbir muqayyad. Dan ada salafnya, sahabat yang antaranya Ali bin Abi Thalib. Sekarangnya kapan? Setelah salat subuh 9 Dzulhijjah. Yaitu yang terbaik, seperti kata Ibnu Utsaimin, tetap setelah zikir salat. Setelah zikir salat, subhanallah. Nah, jadi akan alhamdulillah seterusnya, baru kemudian takbiran. Zikir sholat tetap didahulukan, karena itu mengikut kepada sholat. Setelah itu baru takbiran. Baik. Difahami? Dari tanggal subuh, mulai sholat subuh, kemudian lanjut sholat duhur, setelah sholat duhur, asar dan seterusnya sampai sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu batas akhir takbir muqayyad. Di hari-hari itu tetap takbir mutlak berlangsung. Nah, besok tanggal berapa? Tanggal berapa malam ini? Sudah ada iklan dari pemerintah? Sedang isbat. Nah, kita tunggu isbat walil amr. Mereka melihat bulan kalau penentuan Dzulhijjah. Nah, jazakumullah khairan. Ada orang yang sakit dan dia meyakini bahwa kesembuhan datangnya dari Allah. Alhamdulillah. Ada tauhid. Dan dia meminum obat dalam rangka menempuh sebab. Akhdul asbab. Baik. La yunafid tawakkul. Tidak bertanya yang tawakkul. Apakah hal ini termasuk syirik kecil? Kif syirik kecil? Nah. Akhdul asbab. La yunafid. At-tawakkul, menempuh sebab tidak bertentang, tidak menafikan tawakal. Nah, baik, tadawu, kata Nabi SAW, tadawu, berobatlah kalian. Dan ma'ruf, ya, sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW tentang pengobatan, termasuk hijamah, nah, dan yang lainnya, Nabi berobat. Baik, barang siapa ingin bertawakal kepada Allah SWT dan tidak berobat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, juga ada landasannya jika ingin melakukan itu. Nah, ya, nanti ada pembahasan di antara ulama mana yang afdal, apakah tawakal saja balikan kepada Allah tanpa berobat atau berobat. Nah, dan pengobatan macam-macam, banyak ragamnya. Baik, asalkan pengobatan tersebut, metode pengobatan tersebut, na'am, punya dasar syar'an wa qadaran. Syara'an al-qadaran, ada dasarnya secara syariat, seperti hijama dan yang lainnya, ya. Baik, baca Quran, ruqyah, nah, ya syariah ya nih, minum madu dan misalnya, medis herbal, nah. Herbal, medis, qadaran, kalau memang terdukung secara takdir, ya nih, ada hubungan sebab akibatnya. Di antara herbal ya ada dalilnya Al-Qur'an seperti madu ya. Nah, selain dari itu tumbuh-tumbuhan yang mengandung unsur-unsur yang pengobatan. Nah, ya, yang diwaspadai adalah secara syariat tidak ada, secara takdir juga tidak ada. Nah, menggunakan sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, kita ada hubungan sebab akibat di situ. Ada satu benda misalkan ditempelkan, tidak tampak di situ. Ya, tidak tampak di situ ada hubungan sebab akibat, karena tidak ada unsur-unsur yang mengalir masuk dalam tubuh misalkan, masuk ke pori-pori dan semisalnya. Ya, tidak ada juga tidak ada unsur atau zat. Nah, memanaskan tubuh atau mendinginkan misalnya sebatas itu, ini sebatas mitos khurafat, bisa jadi syirik kalau itu. Nah, kalau tidak ada dasarnya secara syariat atau takdir Allah ada hubungan sebab akibat kemudian dijadikan sebagai metode pengobatan, maka ini yang termasuk syirik kecil. Difahami? Jadi jangan salah paham. Tafadhal jazakumullah khairan. Alhamdulillah.